Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, tafadhal yang sudah menghafal pantunnya saja, pantunnya yang terakhir kemarin kita sebutkan itu. Ewa, pantunnya. Wa kullu man yang keras suaranya. Mardudatun la tuqbalu. Ayo ulangi. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Naam. Antum? Antum bisa? Antum? Pelan-pelan aja, santai aja. Pelan-pelan aja. Agak keras tapi pelan-pelan. Kuluman diberi ilmu yang malu, akmaluhu, madulatun, latuk balu. Ewa, bismillah, antum. Kuluman diberi ilmu yang malu, akmaluhu, madulatun, akmaluhu. Kuluman diberi ilmu yang malu, akmaluhu, madulatun. Naam, ewa, bismillah. Kuluman diberi ilmu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya'malu. Ewa. Kullu man bighairi ilmin ya'malu. A'malu mardudatun la tuqbal. Ewa. Antum bisa? At? Bisa? Eh belum. Antum bismillah. Kullu man bighairi ilmin ya'malu. A'malu mardudatun la tuqbal. Ewa. Antum? Belum. Antum bismillah. Keras. Kullu man bighairi ilmin ya'malu. A'malu mardudatun la tuqbal. Ewa. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau baca pantun tuh santai saja. Kalau baca pantun tuh cepat enggak bagus. Paham ya? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Paham ya, santai ya. A'maluhu madudatun la tuqbalu. Paham ya? Memang seperti itu baca pantun. Jangan baca seperti kereta api itu, paham ya? Dalam artian bacanya tuh santai itu loh. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Paham ya? Santai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum la ba'as. Artinya setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Itu istilahnya barakallahu fikum. Karena dengan ilmu orang bisa melahirkan dua syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Nah, barakallahu fikum. Itu yang sudah kita hafal. Adapun kaidah-kaidah yang sudah kita lewati insyaallah kapan-kapan saja. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan bacaan kita terhadap tafsir At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita berada pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 273 itu ya. Naam. 273 benar. Ayana ambarakallahu fikum. Sekarang kita memasuki juz yang ketiga dari surat Al-Baqarah ayat yang ke 273. Ayat ini menjelaskan barakallahu fikum mengenai bahwasanya orang-orang fuqara yang mereka tertahan di dalam medan peperangan, maka mereka itu berhak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan santunan dan bantuan walaupun mereka enggak minta. Memang mereka menjaga harga diri enggak minta padahal dalam keadaan terdesak. Dan kalau seandainya mereka minta, boleh atau tidak? Boleh. Karena posisinya terpaksa. Dikepung, terkepung dalam medan peperangan istilahnya gitu. Nah, barakallahu fikum. Tapi mereka tidak minta. Mereka tidak minta menjaga harga diri dan yang semisalnya barakallahu fikum. Naam. Nah, ini termasuk perkara yang harus kita perhatikan. Sangat disayangkan orang-orang yang mereka berdakwah minta-minta untuk dakwah, minta-minta untuk pribadi, baik dengan proposal, paham ya? Yayasan-yayasan, kertas putih tertulis ini dan itu, ditulis diganti ta'awun. Paham ya? Padahal lafadznya itu aslinya bukan ta'awun. Minta-minta. Kenapa lafadz ta'awun ditulis ketika minta saja? Adapun sebelum-sebelumnya enggak bahas masalah ta'awun, tapi kalau minta dikasih ta'awun, hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Jadi minta-minta tidak diperkenankan, tidak untuk dakwah, tidak untuk pribadi. Dalilnya hadisnya Qabisah dalam Sahih Muslim, tidak dihalalkan minta-minta kecuali tiga orang yang diperbolehkan. Dalam Sahih Muslim nanti, na'am barakallahu fikum, kalau misalkan mampu dan ada kitabnya bisa ngecek, na'am hadisnya Qabisah. Rasulullah melarang mengatakan ya Qabisah, wahai Qabisah, sesungguhnya tidak halal bagimu untuk minta-minta. Atau tidak dihalalkan untuk minta-minta. Kecuali salah satu tiga orang. Di antara tiga orang. Pertama, orang yang dia terlilit hutang. Dalam artian dibebankan tanggungan hutang kepadanya. Mungkin orang tuanya meninggal. Paminya meninggal hutang yang sangat banyak sekali. Kemudian tidak mampu untuk melunasinya. Maka diperbolehkan minta saat itu hanya untuk melunasi hutang saja. Na'am barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah orang yang tertimpa padanya musibah, bencana, sehingga hartanya ludes habis. Misalkan seperti apa? Gunung meletus, tanah longsor, banjir, tsunami. Itu biasanya hartanya habis itu kan? Itu baru boleh. Paham ya? Yang ketiga, orang yang tertimpa padanya kefakiran. Sangat fakir, gak punya. Itu pun harus disaksikan tiga orang yang terpercaya dan berilmu. Paham maksudnya ya? Disaksikan si fulan benar-benar fakir. Si fulan itu benar-benar fakir. Si fulan benar-benar fakir. Baru boleh minta. Jadi sangat sempit sekali ya lingkupan minta-minta itu. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah walhamdulillah. Dimanapun mereka berada berupaya untuk tidak minta-minta. Datangkan syekh walhamdulillah. Ada rezeki datangkan. Enggak datang, enggak ada rezeki atau belum ada rezeki ya udah. Lama enggak ada istilah daurah nasional minta-minta dulu. Enggak ada. Amin ya, ahlu sunnah enggak seperti itu ya. Jadi jangan tertarik dengan na barakallahu fikum orang-orang sebelah sana itu, nama atau yang di jauh sana yang mereka mengadakan daurah nasional per tahun itu. Paham ya? Sebelumnya minta-minta terlebih dahulu. Ini ngomongnya fakta realita. Yang cerita ini saudara kami sendiri. Paham ya? Kalau di globalkan gitu ya. Nah, karena saudara kami sendiri nasallahu an yahdiyahu, semoga Allah telah memberikan hidayah kepadanya, ikut gitu loh. Jadi di sana itu jangan main-main. Yang ustaz itu pun di jadi dua, ada yang senior, junior. Paham ya? Seperti itu. Ini kisah nyata ya. Yang senior itu makannya dilayani. Layani, makan apa Ustaz? Nah. Yang junior ngambil sendiri antri. Paham ya? Pakai piring itu. Paham ya? Per orang bayar kalau gak salah itu 250 atau sampai 300-an. Bayang, kalau kita bagaimana? Kita ya inisiatif. Datang ke syekh, datang ke para masyayikh. Kalau ada rezeki datang, walhamdulillah. Nah intinya tidak terluput dari ilmu lah. Nah barakallahu fikum, enggak ada istilah takalluf pembebanan diri. Kalau enggak mampu enggak usah minta-minta, selesai. Nah barakallahu fikum, simpel ya. Nah barakallahu fikum, jadi minta-minta sangat sempit sekali lingkupannya itu, enggak boleh sembarangan. Hadisnya hadis Qabisah, rawi Muslim, bisa dicek sendiri ya, mengenai larangan minta-minta kecuali tiga, salah satu di antara tiga orang tadi itu. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Nah, ini sekedar gambaran globalnya, orang-orang fuqara atau orang-orang yang terkepung di medan peperangan, mereka itu lebih layak dan berhak mendapatkan bantuan walaupun mereka enggak minta. Paham ya? Nah, misalkan antum jumpai di sebuah tempat misalkan, dan kisah nyata yang sudah kita rasakan ketika di Damaskus waktu itu. Di Damaskus itu kaum muslimin ahlu sunnah di Damaskus terkepung, enggak bisa keluar dari situ. Perang melawan Syiah Rafidhah Kufar. Bayangkan. Nah, barakallahu fikum, yang seperti itu keadaannya, itu berhak mendapatkan bantuan walaupun mereka enggak minta, memang berupaya enggak minta gitu ya. Menjaga iffah, harga diri, kehormatan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu keadaannya. Nah, disebutkan di sini nanti orang-orang fuqara yang mereka tertahan. Nah, barakallahu fikum, di medan peperangan. Karena kenapa kok dikatakan fuqara? Karena bisa jadi di situ kan campur baur ya, istilahnya ada yang fuqara, ada yang kaya dan semisalnya. Tapi posisi dikepung seperti itu enggak pandang. Makanan habis, paham ya? Persediaan habis, perbekalan pun juga habis, sehingga layak dan berhak mendapatkan bantuan walaupun tidak minta. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat qala Allah taala, Allah taala berfirman lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghnia'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Artinya lil fuqara, bagi orang-orang fuqara, orang-orang fakir berhak. Itu orang-orang yang mereka terkepung di medan peperangan, yang mereka tidak mampu melakukan dorban. Dorban bukan pukulan ya. Jadi perhatikan baik-baik, tidak selamanya dorba yadribu itu memukul. Paham ya? Mungkin orang baru-baru ngaji, dorbannya diartikan pukulan, tidak mampu memukul itu. Keliru. Tidak mampu safar. Karena dorban terkadang maknanya safar, perjalanan. Kemudian dorban terkadang maknanya permisalan. Ya kan? Daraballahu masalan. Wah, dia mengartikan daraballahu masalan. Allah Subhanahu wa taala telah memukul dengan sebuah permisalan. Keliru enggak? Keliru. Paham ya? Tapi Allah Ta'ala memberikan sebuah permisalan. Jadi daraba itu tidak selama-lamanya maknanya memukul. Walaupun artinya daraba Muhammadun Zaidan memukul benar, tapi enggak itu terus itu loh. Paham maksudnya ya? Awal-awal belajar nahwu, belajar bahasa Arab, taunya itu saja, jangan. Daraba terkadang artinya memukul bisa. Daraba atau darbun artinya terkadang naam nau atau kism bisa. Al-fi'lu darban ya kan? Naam. Kemudian daraba yadribu terkadang artinya naam safar ini juga bisa, pergi. Kemudian darbun perkalian juga bisa. 2x2 bahasa Arabnya isnain darbul isnain. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Yang jelas itu semuanya diketahui ketika manusia atau kita semuanya barakallahu fikum berupaya memahami mufradat namanya. Kosakata-kosakata. Naam barakallahu fikum. Kita lihat sini. Mereka tidak mampu melakukan perjalanan di muka bumi ini. Akhirnya orang-orang yang tidak mengenal, orang-orang yang bodoh yang tidak mengenal mereka, enggak mengetahui keadaan mereka, mereka menganggap mereka itu kaya gitu loh. Padahal sudah terkepung di medan peperangan. Naam barakallahu fikum. Kenapa kok dianggap kaya? Karena mereka memang menjaga harga diri, enggak minta gitu loh. Kan orang kalau enggak minta, enggak pernah minta-minta, walaupun dia kelihatannya santai, kelihatannya kaya kan? Kelihatannya, karena itu kelebihannya. Orang yang enggak minta-minta itu kelihatannya kaya gitu loh. Kelihatannya ya. Nah, seperti itu keadaannya orang-orang yang enggak tahu menganggap mereka itu kaya. Ya, yahsabuhumul jahilu aghnia. Jadi orang-orang bodoh, orang yang enggak tahu itu menganggap mereka yang terkepung di medan peperangan itu kaya. Sebabnya apa? Disebabkan karena ta'affuf. Naam. Disebabkan karena mereka itu menjaga harga diri, enggak minta. Enggak minta, aku minta penggalangan dana di pinggir jalan ngenceleng. Istilahnya bahasa Jawanya itu ngenceleng apa itu ya? Ngenceleng itu ngenceleng ya? Nah, barakallahu fikum bahwa kotak-kotak itu bantuan untuk disalurkan ke laskar jihad misalkan. Allahumma musta'an, semuanya berlalu ya, berlalu. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas perhatikan mereka, keadaan mereka. Orang-orang yang enggak tahu itu menyangka mereka itu orang yang kaya, kecukupan karena mereka enggak minta itu loh. Ta'rifuhum bisimahum, padahal engkau mengetahui mereka dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Apa itu? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada manusia secara keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak meminta dengan merengek, meminta pun kalau terpaksa. Lain lagi urusannya ya. Nah, barakallahu fikum. Sudah enggak terpaksa datang rapi pakai jubah, pakai imamah lagi, bawa kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Pak, ini sebentar lagi ada daurah nasional. Allah musta'an, kan enggak layak seperti itu. Ustaz enggak sembarangan. Nah, barakallahu fikum, yang bukan ustaz tetangga layak apalagi kalau ustaznya. Paham ya, Allah musta'an. Orangnya pun juga wah, ini kesempatan lah. Ya, investasi akhirat katanya. Udah nyumbang 5 juta. Allah musta'an. Yang jelas kita berupaya ya barakallahu fikum semaksimal mungkin, antum butuh atau enggak butuh, tampakkan seakan-akan antum enggak butuh. Paham ya? Jadi itulah yang namanya kecukupan barakallahu fikum, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih. Hadisnya nah barakallahu fikum dalam sahih Muslim itu ya. Nam qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Artinya sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam atau beragama Islam. Kemudian dia diberikan rezeki dengan rezeki yang cukup. Paham ya? Dan dia merasa cukup dengan rezeki yang diberikan kepadanya. Jadi kalau orang itu merasa cukup dengan yang ada di hadapannya, barakallahu fikum, itu dikatakan dia kaya. Tapi walaupun hartanya melimpah, sebanyak apapun hartanya, tapi enggak cukup. Kaya enggak kira-kira? Enggak kaya karena kurang terus, kurang terus. Padahal 1 pekan 1 M. Paham ya? Masih kurang terus. Paham ya? Karena enggak merasa cukup tadi itu. Ini yang santai-santai 1 pekan mungkin cuma 30 ribu, 1 pekan mungkin 50 ribu, tapi dia santai. Santai dalam artian tuh sudah hadapi aja dunia. Kelihatannya santai dia, paham ya? Tapi orang-orang yang sudah kaya kemudian sudah mendapatkan istilahnya harta yang melimpah karena enggak merasa cukup, kurang terus. Ada dalilnya kira-kira? Banyak dalilnya. Di antaranya hadis yang menceritakan apa kalau seandainya laukan ibnu Adam wadian min dahab, labtagha salisa, kalau seandainya ibnu Adam itu anak keturunan Nabi Adam itu memiliki 2 lembah emas Bukan perak ya, emas. Apa tadi? Emas apa perak? Emas, paham ya? Dua lembah emas, buahnya harganya mahal itu. Labtagha salisan, nisanya mencari yang ketiganya. Karena enggak merasa cukup tadi itu. Tapi nanti kira-kira yang menutupi mulutnya apa kira-kira? Kalau sudah meninggal dunia yang menutupi mulutnya apa? Meninggal dunia kemudian ditaruh di dikuburkan gitu, kira-kira apa yang kira-kira yang sampai sama dia nanti? Apa kira-kira? Tanah. Walayam la'ufahu ila turab. Dan tidak memenuhi apa? Mulutnya kecuali tanah. Harta semua ditinggal semuanya. Keluarga ditinggal semuanya. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lanjutkan di sini, perhatikan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sedikit banyak yang kalian infakkan kalau ikhlas, itu semuanya kebaikan. Karena besar kecilnya sebuah kebaikan yang dilakukan di sisi Allah taala itu tergantung dengan apa? Niatnya tadi itu. Betapa banyak amalan yang besar tapi karena niatnya keliru, di sisi Allah taala jadi kecil. Tapi amalan yang kecil tapi niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Qala al-mufassirun asbahumullah, ij'alu shadaqatikum li fuqara'il muslimin alladziina la yastati'uuna as-safar. Jadikanlah sedekah-sedekah kalian untuk orang-orang fuqara dari kalangan kaum muslimin yang mereka tidak mampu melakukan perjalanan safar. Talaban lirizqi, yang pada asalnya dalam keadaan na'am berharap dan meminta rezeki. Lishtighali bil jihad, karena sibuknya mereka dengan jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yadhunnuhum man la ya'rifuhum ghaira muhtajina ila sadaqah. Orang-orang yang tidak mengenal mereka menyangka bahwasanya mereka itu tidak butuh dengan sedekah. Namanya sedekah itu, nah kapan diharamkan sedekah itu? Apa semua sedekah itu halal atau ada yang diharamkan? Diharamkan untuk siapa sedekah itu? Siapa? Rasulullah ya, ahlul bait ya. Nah, barakallahu fikum, ahlul bait diharamkan makan sedekah. Harta sedekah ya, sebagaimana kisahnya Hasan bin Ali. Waktu itu menemukan salah satu kurma dari kurma-kurma sedekah. Mau dimakan, diletakkan di mulutnya gitu. Rasulullah mengatakan, "Kihin, kihin." Gitu. Dan tamannya benar ini. Paham ya? Lafaznya seperti itu. Kalau enggak percaya lihat sendiri nanti. Dalam muttafaqun alaih hadisnya, "Kihin, kihin" atau dalam riwayat "kih, kih." Artinya itu enggak layak kamu makan itu, enggak pantas, enggak boleh gitu loh. Naam. Ama alimta anna la na'kul sadaqah? Tidakkah kamu sudah tahu? Bukankah kamu sudah tahu bahwasanya kita tidak makan sedekah? Rasulullah mengingatkan Hasan bin Ali. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Sekedar faedah barakallahu fikum sebelum kita tutup, Hasan bin Ali itu apanya Ali? Apanya Ali berarti? Hasan bin Ali itu kedudukannya apa dengan Ali bin Abi Thalib? Ali apanya berarti? Bapaknya Hasan? Anaknya. Nah, istrinya Ali siapa? Ali bin Abi Thalib. Belum tahu siapa? Fatimah bintu Rasulullah. Kedudukannya Ali dengan Rasulullah apa? Menantu dengan mertua. Rasulullah kedudukannya dengan Hasan apa? Rasulullah dengan Hasan kedudukannya apa? Cucu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Allah musta'an, yang jelas itu sudah paham soalnya ya. Jadi Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah bintu Rasulullah, melahirkan dua anak, Hasan dan Husain. Yang mana Hasan dan Husain memiliki rekomendasi langsung dari Rasulullah bahwasannya mereka apa? jangan ketawa, Allah musta'an. Ya, bukan itu. Ada rekomendasi khusus untuk Hasan dan Husain. Mereka sebagai apa? Sebagai apa? Apa? Pemimpin surga. Ungkapannya benar, sudah ngerempet sedikit. Antum, Akhban Noval. Antum, Akh Muhammad. Apa? Pemimpin para pemuda dari mana? Surga ya. Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Rasulullah mengatakan, innal hasana wa husain sayyidah syabab ahli jannah. Hasan dan Husain itu kedua-duanya adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Hasan dan Husain. Anaknya siapa tadi? Ali. Nah, putra dari seorang ibu yang bernama Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham soalnya ya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Lanjutkan. Na'am li ta'affufihim 'anil su'al. Kenapa kok mereka enggak nampak bahasanya mereka itu butuh? Karena mereka benar-benar menjaga dirinya dari minta-minta gitu loh. Sudah terdesak membutuhkan tapi menjaga harga dirinya, enggak minta-minta. Ta'rifuhum bi'alamatihim. Na'am, engkau mengenal mereka dengan tanda-tanda yang ada pada mereka, wa asaril hajah fihim. Dan juga na'am barakallahu fikum, na'am tanda-tanda butuhnya yang ada pada mereka. Na'am, jadi mereka memiliki tanda-tanda yang istilahnya mereka butuhkan. Lais alunan nasa bil kulliyah. Mereka tidak meminta manusia secara keseluruhan. Wa insa'alu, dan kalaulah seandainya mereka minta, ittiraron lam yulihu bisual. Mereka minta pun terpaksa, tidak merengek di dalam meminta. Harus cepetan sekarang, enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikumullahul musta'an. Naam, wa ma tunfiqu min malin fi sabilillah, dan apa saja yang kalian infakkan berupa harta di jalan Allah, fala yakhfa 'alallahi syai'un minhu. Maka tidaklah tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun yang diinfakkan tadi itu. Wa sayazi 'alaihi awfaral jazaa' wa atammahu yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang paling sempurna dan balasan yang paling na'am barakallahu fikum besar di hari kiamat nanti. Ini keadaan orang-orang na'am barakallahu fikum hafizakumullah yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'am, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nas'allaha as-salamata wal afiyah. Yang dihafal na'am barakallahu fikum semampunya aja. Kemarin itu sudah tak ucapkan tapi belum disetorkan ya. Na'am. Wa kullu sirrin fawqa tsnaini sya', wa kullu 'ilmin laisa fil kirtasi dha'. Kalau sudah tercatat alhamdulillah, yang belum tercatat nanti dicatat, dihafalkan semampunya saja. Paham ya? Wa kullu 'ilmin laisa fil kirtasi dha'. Yang pertama, wa kullu sirrin fawqa tsnaini sya'. Naam, atau wa kullu sirrin baina tsnaini sya', artinya sama. Naam, wa kullu 'ilmin laisa fil kirtasi dha'. Sudah pernah kemarin ya? Nanti tinggal di kasih tahu ya. Naam barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.